masalah takfir, pengkafiran atau penfasikan. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa hukum takfir itu tidaklah gampang, tidaklah kembali kepada kepentingan, tidak kembali kepada hawa nafsu, akan tetapi hukum ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Maka tidaklah seseorang dinyatakan kafir atau fasik kecuali apabila ada dalil yang menetapkan akan perbuatan atau ucapan yang diucapkan dan yang diperbuat tersebut adalah kekafiran atau kefasikan. Secara asal, seorang muslim yang bersyahadat dihukumi muslim. Secara asal berada di atas keislaman, tetap keislamannya, sampai terwujud padanya hilangnya keislaman. Yaitu dengan apa? Dengan pelanggaran syariat yang di pelanggaran syariat yang itu merupakan pembatal keislaman. Sehingga siapapun di antara mereka kaum muslimin yang dihukumi muslim selama tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, dihukumi adil, memiliki adalah kehormatan selama tidak melakukan amal kefasikan-kefasikan. Menuduh orang lain dengan tuduhan kafir atau fasik, maka dia jatuh dalam dua pelanggaran yang besar. Yang pertama adalah berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seorang mengatakan kafir, berarti sama saja menghukumi kekufuran tersebut dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengatakan seorang kafir padahal tidak kafir, berarti ini dusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia masuk ke dalam ancaman sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahadahuma." Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satunya. In kana kama qala. Kalau saudaranya itu seperti yang dia katakan, yaitu telah kafir. Kalau tidak demikian, raja'at alaihi. Kekafiran itu kembali kepada dirinya. Nah, karena itu tidak gampang. Sebelum menghukumi seseorang dengan hukum kekafiran, maka wajib memperhatikan dua perkara. Yang pertama apa? Dalalatul kitab was sunnah. Dalil dari kitab was sunnah, yaitu perkataan yang diucapkan menurut dalil, apakah itu ucapan kekafiran, amalan yang diperbuat apakah menurut dalil kitab was sunnah itu adalah kekafiran. Kalau ternyata memang secara dalil itu adalah kekafiran atau kefasikan, apakah langsung dihukumi dengan kekafiran atau kefasikan? Maka kita perhatikan perkara yang kedua. Kalau sudah tahu dalil-dalil dari Alkitab wa Sunnah, ucapan atau amalan apa yang menurut Al-Quran dan Sunnah itu adalah kekafiran, setelah tahu amal apa saja yang itu merupakan kekafiran, ucapan apa saja yang itu merupakan kekafiran, perbuatan apa saja yang itu merupakan kekafiran atau kefasikan, ya, terus kemudian setelah itu apa? Bagaimana menerapkan hukum ini pada orang? Untuk menerapkan pada diri seseorang itu perlu melihat, yang pertama adalah terpenuhi syarat-syarat takfir atau tafsik. Yang kedua apa? Hilangnya penghalang untuk dikafirkan dan difasikkan. Ya. Yang pertama tadi dalil, yang kedua apa? Bagaimana menerapkan hukum yang sesuai dengan dalil tersebut pada individu, perorangan. Maka di sini harus terpenuhi syarat-syarat takfir dan hilangnya penghalang untuk dikafirkan. Apa syaratnya? Syaratnya ahamuha, yang paling penting, syarat-syarat yang paling penting yang diketahui, yang harus diketahui adalah orang yang melakukan kekafiran atau kefasikan itu alim, dia tahu bahwa apa yang diucapkan, apa yang diamalkan adalah kekafiran. Apakah tahu di sini harus didatangi? Ya enggak mesti. Kalau orang baru masuk Islam ya perlu didatangi, diajari. Atau orang yang jahil Muslim tapi jauh dari ilmu, ya perlu didatangi, perlu diajari, disampaikan. Tapi didatangi itu bukan syarat. Ada kalanya seseorang itu tidak didatangi, tapi dia adalah orang yang tahu, yang faham, alim dia. Tahu bahwasanya amal yang dilakukan adalah kekafiran. Contoh misalnya, ya, tahu, faham syirikan itu apa. Ya, kenapa? Dari mana kalau kita katakan dia tahu? Pernah mondok di mahat-mahat ahli sunnah, atau pernah duduk di hadapan masyayikh, tentunya paham apa itu syirik, ngerti, gak mungkin gak ngerti. Terus kemudian melakukan kesyirikan, ya berarti dia melakukan kesyirikan itu dalam keadaan tahu. Gak harus didatangi, dinasihati, gak harus. Yang penting yang melakukan amal kekafiran itu dia adalah orang yang tahu. Dan kita bisa ngerti orang itu tahu ataukah tidak itu ya dari pengakuannya atau dari tanda-tanda yang bisa diketahui bahwasanya orang itu adalah tahu, dengan membaca tulisannya atau pernyataannya, pengakuannya yang menunjukkan bahwa dia melakukan kekafiran itu dalam kondisi tahu. Dalam kondisi tahu akan penyimpangan yang dia lakukan, yang penyimpangan itu adalah kekafiran atau kefasikan. Nah ini hukumnya apa? Kafir. Kenapa? Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, ya, jelas bagi dia petunjuk, tahu ini adalah kesyirikan, ini adalah kekafiran, ini adalah kefasikan, tapi dia menentang dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Apa hukumnya? Nuwalihi matawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Wanuslihi, kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga tidak semua orang yang melakukan amal kekafiran dalam keadaan dia ngerti, tidak semua. Atau melakukan amal kefasikan dalam keadaan tahu itu adalah kefasikan, tidak semua orang tahu. Sehingga sulit bagi kita untuk mengatakan kafir. Maka kita katakan muslim. Nanti bagaimana di akhirat, yaitu hukumnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya kita hukumi sebagaimana zahirnya dia bersyahadat. Dia juga salat, ya kita hukumi sebagai seorang muslim. Boleh salat di belakangnya. Nanti masalah nanti di akhirat kekal di neraka ataukah tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di negeri kita ini kesyirikan itu berkembang pesat, subur. Kesyirikan banyak, dakwah kepada kesyirikan itu banyak disukai. Apakah mereka kufar? Belum bisa dikatakan kafir. Karena apa? Karena mayoritas yang melakukan kesyirikan tersebut tidak tahu kalau itu syirik, jahil. Akan tapi yang bagi siapa yang paham itu adalah kesyirikan, terus kemudian dia melakukannya dalam keadaan dia ngerti dia melakukan amal kekafiran, yang dengan itu dia telah menentang Allah dan Rasulnya, hukumnya kafir. Tapi ini sedikit. Adapun mayoritasnya dalam keadaan taklid, mengikuti guru-gurunya yang mengatakan itu bukan syirik. Karena syirik itu kalau berharap kepada orang soleh. Kita berharap manfaat itu kepada Allah. Adapun kita tawaf di kubur itu, kita istighosah kepada orang soleh, kita menyembelih kurban untuk orang yang telah mati itu dalam rangka syafaat, supaya orang soleh itu menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka enggak syirik. Syirik kalau meminta berharap manfaat dari kuburan. Adapun kita berharapnya kepada Allah. Kita melakukan taqarrub ibadah kepada kubur itu dalam rangka apa? Syafaat. Dalam rangka berharap perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap supaya orang yang telah mati itu menjadi perantara kepada Allah. Ini adalah syirik orang-orang zaman jahiliyah, seperti itu. Orang-orang pada zaman jahiliyah mereka menyembah Allah Ta'ala Uzza wal Manah. Apakah berharap manfaat dari berhala-berhala tersebut? Tidak. Mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah mengibadai berhala-berhala ini kecuali supaya berhala ini menjadi perantara untuk kami di sisi Allah, dengan mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Akan tapi kaum, yaitu kaum muslimin, banyak yang gak paham itu, sehingga sulit atau gak gampang untuk dikatakan kafir, padahal jelas melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dikafirkan kecuali orang yang tahu. mengerti kalau itu kesyirikan, kemudian dia melakukannya. Atau ya, kefasikan misalnya apa? Mengatakan musik halal. Enggak apa-apa musik. Enggak haram. Bagi kita musik adalah haram. Apakah kemudian kita katakan kita hukumi fasik? Fulan fasik, kenapa menghalalkan musik? Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, tidak boleh terburu-buru dalam menghukumi. Tidak boleh langsung, akan tapi diteliti terlebih dahulu. Kenapa dia mengatakan musik halal? Apakah dia menentang Allah, Allah dan Rasul yang mengatakan haram, kemudian dia mengatakan halal? Belum tentu menentang, ya, karena mengikuti ijtihad sebagian ulama. Pendapatnya siapa yang mengatakan musik halal? Pendapatnya Al-Imam Ibn Hazm. Walaupun dia, Al-Imam Ibn Hazm, beliau menyelisih seluruh a'immah, seluruh ulama. Padahal a'immah arba'ah dan yang lainnya mengatakan haram. Ibn Hazm bersendirian mengatakan halal. Yang benar haram, ya. Alasannya apa? Ya, tidak ada dalil tentang haramnya musik kecuali satu saja, yaitu sayati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Kata Rasulullah, akan datang suatu kaum yang akan menghalalkan al-hira, zina, kemudian sutra, sutra bagi laki-laki, khamr wal ma'azif dan musik. Kalau kita katakan jelas, ya, musik adalah haram dengan nas dari hadis ini, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Tetapi Imam Ibn Hazm menyelisihi, ya, yaitu pendapatnya apa? Musik itu haram apabila disertai dengan keharaman yang lain. Musik adalah haram kalau disertai dengan zina. Ya, biasa kalau tempat zina itu ada musik-musiknya, itu haram. Atau disertai dengan keharaman yang lainnya, yaitu minum khamr. Biasa kalau tempat mabuk-mabukan itu ada musiknya. Jadi haram apabila ada keharaman yang lain. Itu pendapat. Adapun musik, tidak ada zina, terus kemudian tidak ada minum-minum khamr, ya, tidak ada judi dan lainnya, apa hukumnya? Halal. Katanya begitu. Akan tapi yang benar menurut pendapat mayoritas ulama, haram. Ya, sebagaimana zina itu haram, ya, dan nanti akan ada yang mengatakan halal, dan juga sutra itu haram bagi laki-laki, dan nanti akan ada yang mengatakan halal. Khamr adalah haram dan nanti akan ada yang mengatakan halal. Demikian juga berarti musik haram dan nanti akan ada yang mengatakan halal. Sehingga musik hukumnya sebagaimana yang lainnya, yang haram terus kemudian dikatakan halal. Nah, tapi mengikuti ijtihad sebagian ulama, ya, apakah kemudian dikatakan fasik? Membolehkan musik fasik? Belum, ya, tidak, belum tentu fasik. Karena apa? Karena dia mengikuti pendapat sebagian ulama dan dia pahami itu yang benar, sehingga tidak bisa dikatakan fasik, atau hukum rokok. Ya, jelas rokok itu haram karena mafsadah besar, ya, dan menghambur-hamburkan harta pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Terus kemudian mengatakan halal, apakah kemudian berarti menentang Allah, menentang Rasul? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, bisa jadi dia mengatakan halal itu mengikuti pendapat alim yang dia percaya keilmuannya, mengatakan halal. Haram apabila memadharatkan. Kalau sakit terus kemudian merokok, merokok akan semakin memperparah sakitnya, maka haram. Nah, maka ini tidak bisa dikatakan fasik. Ya. Karena tidaklah dikatakan fasik kecuali apa? Tahu. Ya. Tahu dari pendapat yang rajih bahwa rokok adalah haram. Tahu dia pendapat yang lebih kuat, terus kemudian tetap merokok. Kalau enggak ada ngerti, ini ya, berarti apa? Fasik. Tahu bahwa musik pendapat yang rajih, yang kuat adalah haram, tapi dia mendengarkannya, mengamalkannya, berarti apa? Fasik. Atau contoh gampangnya khamr, siapa enggak tahu khamr itu adalah haram? Bahkan orang-orang yang mabuk-mabuk itu tahu kalau khamr itu haram. Hampir semua atau mayoritas, ya tentunya muslim, ya pastinya judi itu adalah haram. Siapa muslim yang enggak tahu kalau judi haram? Pasti tahu. Tapi kok berjudi? Nah, berarti apa? Fasik. Kemudian masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, syarat yang paling penting tadi apa? Yaitu tahu, tidak memiliki syubhat dalam perkara kekafiran dan kefasikan tersebut. Kemudian yang kedua apa? Hilangnya penghalang. Ya. Apa penghalang seseorang untuk dikafirkan? Apabila dipaksa. Dipaksa untuk sujud kepada berhala dalam keadaan kalbunya tidak ridha. Apakah kafir? Tidak, karena ada penghalang. Tahu kalau sujud kepada berhala adalah kafir, kekafiran. Akan tapi kenapa kok melakukannya? Karena diancam. Dan orang yang mengancam ini mampu untuk melakukan ancamannya. Akan dibunuh. Hukumnya apa? Hukumnya masih mukmin, masih muwahhid, tidak kafir. Atau dipaksa untuk melakukan kefasikan. Tahu kalau rokok itu haram, kemudian dipaksa untuk merokok, apakah fasik? Enggak. Tahu khamr itu haram, tapi dipaksa untuk minum khamr, apakah fasik? Tidak. Karena di dalam kalbunya masih meyakini, karena di dalam kalbunya tidak ridha, tidak rela. Kemudian penghalang kedua yaitu tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, dikarenakan besarnya kegembiraan, saking senangnya atau saking sedihnya atau saking takutnya, sehingga dia mengucapkan ucapan kekafiran. Apakah kafir? Tidak. Karena apa? Karena tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Seperti yang dikatakan oleh sahabat yang dia kehilangan ontanya di tengah padang pasir, yang unta itu membawa perbekalannya, maka dia putus asa. Tiba-tiba unta itu datang. Apa yang dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Tidak boleh mengatakan dirinya Rabb Allah. Hamba ini ucapan kekafiran, tapi dia mengucapkan ini karena saking besarnya kegembiraan, sehingga tidak sadar. Hukumnya apa? Tetap keimanannya masih tetap. Atau saking sedihnya, ya, sehingga tidak sadar mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak patut kepada Allah, karena sakit yang sangat parah, putus asa, sehingga mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian, ya, dalam keadaan tidak sadar. Apakah kafir? Tidak. Itu pelajaran yang telah lalu. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fil majmu'. Hadza ma'a anni da'iman wa man jalasani ya'lam. Dzalika minni. Ini yaitu tentang takfir harus terpenuhi syarat-syarat dan harus hilang penghalang-penghalang. Bersamaan aku dan orang-orang yang duduk bersamaku yang belajar kepadaku mengetahui hal itu dariku, bahwa aku min a'zamin nasi nahyan, termasuk orang yang paling besar larangannya. Ayyun saba muayyanun ila takfirin wa tafsikin wa maksiatin. Aku ini adalah orang yang paling besar larangannya untuk menisbatkan seseorang, mengecap seseorang dengan kekafiran atau kefasikan atau kemaksiatan. Aku orang yang paling besar larangannya. Jangan gampang-gampang mengatakan orang itu kafir, fasik, atau ahlul maksiat. Illa kecuali idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjah. Kecuali apabila telah diketahui bahwa orang tersebut telah tegak padanya hujjah, telah sampai kepadanya ilmu. Dia dalam keadaan tahu hujjah itu ada pada dirinya, mengerti. Yang man khalafaha, barang siapa yang menyelisih hujjah tersebut, kana kafiran, dia menjadi kafir atau fasikon au asian. Yang dengan hujjah yang dia ketahui itu, dia tahu bahwasanya orang yang menyelisih hujjah tersebut menjadi kafir, fasik, atau ahlul maksiat. Nah, sehingga kalau seseorang belum mengerti ilmunya, berarti belum tegak padanya hujjah. Kalau melakukan kekafiran, tidak dikafirkan. Orang belum tahu, jahil, berarti belum tegak padanya hujjah. Ketika melakukan kefasikan, apakah dikatakan fasik? Tidak. Melakukan kemaksiatan, apakah dikatakan asi, ahli maksiat? Tidak. Ya, dikatakan kafir, fasik, atau asi bagi siapa? Yang tegak badannya hujjah, sehingga dia tahu rasanya perbuatan yang dia lakukan itu adalah kekafiran, kefasikan, atau kemaksiatan. Wa anni qad uqarriru, dan aku telah menetapkan, annallaha qad ghafara, bahwa Allah Ta'ala mengampuni lihadil ummah, untuk umat ini, khata'aha, kesalahan-kesalahannya. Wa dzalika ya'ummul khata' fil masail al-khabariyah al-qawliyah wal masail al-amaliyah. Yang ampunan itu meliputi kesalahan-kesalahan, baik itu masalah qawliyah atau masalah amaliyah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengapa Syekh Munisaimin rahimullah ta'ala menukil perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam masalah takfir ini? Tidak boleh gampang-gampang mengatakan kafir. Dan bagaimana pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah masalah takfir? Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu beliau dikatakan takfiri, dikatakan mengkafirkan kaum muslimin, yukafirul muslimin. Maka di sini telah jelas bagi kita perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, yang mana kata beliau tidaklah dinisbatkan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan kepada seseorang kecuali apabila dia telah tahu, telah mengerti hujah, yang hujah tersebut dia tahu bahwasanya barang siapa yang menyelisih hujah tersebut maka dia telah kafir, fasik, atau dia ahlul maksiat. Nah, jelas ya. Dan juga dituduh semisal Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ya, masyhur. Ya, beliau bagi orang-orang sufi mereka mengatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab adalah takfiri, mengkafirkan, mengkafirkan muslimin. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab, sebagian kitabnya, nahnu la nukaffiru ahadan, kami tidaklah mengkafirkan siapapun, hatta taquma alaihil hujjah, sampai tegak padanya hujjah. Ya, tidak mengkafirkan siapapun dengan sebab amal kekafiran sampai tegak padanya hujjah. Yaitu berarti yang tidak tegak padanya hujjah enggak dikafirkan. Ya, ini berarti ya bukan takfiri. Maknanya apa? Ya, kalau mengkafirkan itu takfir bil haq. Takfir yang memang takfir yang hak, yang benar. Takfir yang benar itu apa? Mengkafirkan orang yang telah tegak pada hujjah, yang tahu, yang faham bahwasanya dirinya telah melakukan kekafiran, itu dikafirkan. Ini takfir yang hak. Kalau takfir hak, apakah dikatakan takfiri? Ya tidak. Ya, tidak dikatakan takfiri. Ya. Kalau mengkafirkan dengan takfir yang benar, yang hak, sesuai dengan kaidah, kemudian tidak dikatakan takfiri. Kemudian dikatakan takfiri, padahal takfirnya itu hak dengan kaidah, kemudian dikatakan takfiri, berarti tidak ada orang yang kafir. Berarti secara asal apa? Secara asal tidak ada takfir-takfir. Ya, padahal takfir itu ada, tapi harus dengan kebenaran, dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kalau mengkafirkan dengan hak ini ya bukan takfiri. Ya, yang mana Syekhul Islam beliau tidaklah mengkafirkan seorang pun sampai tegak pada yang hujjah. Maknanya apa? Kalau orang yang melakukan kekafiran dalam keadaan jahil, tidak kafir. Melakukan amal kekafiran dalam keadaan taklid, ya, kepada seseorang yang mengatakan itu bukan kekafiran, apakah kafir? Tidak. Amma man lam yakum alaihi hujjah fa innana la nukaffiruh wa in fa'ala ma yukaffir. Adapun orang yang belum tegak padanya hujjah, jahil atau taklid pada orang lain, yang orang yang diikuti itu mengatakan bukan kekafiran atau belum jelas baginya kebenaran, yaitu fihi syubhah, ada syubhat pada pemahamannya, takwil dan sebab takwil, ya, maka belum tegak padanya hujjah, fa innana, maka sesungguhnya kami la nukaffiruhu, tidak mengkafirkannya, Wa in fa'ala, walaupun dia telah melakukan ma yukafir, sesuatu yang menjadikan kafir. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kuntu ubayyin, dan aku dahulu telah menjelaskan, anna manukila anis salaf, bahwa apa yang telah dinukilkan dari para salaf dan a'immah, min itlaqil qaul bitakfir, man yakulu kada wa kada, fahuwa aydan haqqun. Dahulu aku telah menjelaskan apa yang telah dinukilkan dari salaf dan para a'immah dari menyebut penyebutan perkataan ini adalah kekafiran, barang siapa yang mengatakan demikian dan demikian itu adalah kekafiran. Pendapat para salaf itu adalah hak. Walakin, akan tetapi, yajib at-tafriq, wajib untuk membedakan bainal itlaq wa ta'yin, ya, antara hukum secara mutlak dengan hukum ta'yin, yaitu perorangan. Ya, apa yang dinukilkan oleh yang dinukilkan dari salaf, dari ucapan atau perbuatan yang itu merupakan kekafiran, itu adalah hak. Contohnya, ya, telah sepakat ijma para salaf, barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Ya, mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir, ini hak. Ya, akan tetapi harus dibedakan antara hukum secara mutlak dengan menghukumi perorangan. Ya, maka yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk kafir, ini hukum apa? Mutlak. Hukum secara mutlak, umum. Akan tapi untuk mentayin, untuk menghukumi perorangan, harus apa? Harus terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Syaratnya pertama apa tadi? Yaitu tahu, berilmu, tahu maksudnya ini adalah ucapan kekafiran, amal kekafiran. Tahu ini adalah ucapan atau amal kefasikan. Dia tahu apa yang dia ucapkan itu adalah kekafiran, yang dengan itu dia telah menentang Allah dan Rasulnya. Terus kemudian apa? Hilang penghalang-penghalang, yaitu apa? Tidak dipaksa. Dan dia mengucapkan ini secara sadar. Harus dibedakan. Jahmiyah, kata para ulama, kafir. Ini apa? Hukum secara mutlak, secara umum. Adapun menghukumi perorangan, maka harus terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Asy'ariyah, fasik mubtadi', ini hukum secara umum. Adapun mengatakan seseorang mubtadi', kenapa? Asy'ari mubtadi', yaitu kamu atau dia, atau ya, menunjuk seseorang mubtadi'. Nah, itu harus tahu dulu dia paham enggak kalau Asy'ariyah itu sesat. Dia taunya Asy'ariyah itu lurus, tidak sesat. Tujuannya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan. Ya, maka tidak dikatakan mubtadi', tapi apa? Terpengaruh dengan bid'ah, mengikuti bid'ah. Ini hukum yang paling mentok untuknya, terpengaruh atau mengikuti. Sudah ada? Ya, fadlan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan sebab-sebab seseorang tidak dikafirkan walaupun melakukan amal kekafiran. Fa innahu wa in kana al-qawlu takdziban lima qalahu ar-rasul. Walaupun ucapan yang dikatakan oleh seseorang itu artinya maknanya adalah pendustaan, penentangan terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi qad yakunu, kadang-kadang orang itu haditsa ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Ya. Baru masuk Islam terus kemudian mengatakan salat tidak wajib dan menentang Rasul. Ya, jelas-jelas mengingkari kewajiban sholat adalah kekafiran, tapi dia baru masuk Islam. Au nasya'a bi badiyatin, atau seseorang tinggal di badui, di pelosok yang jauh, tidak tahu, sehingga mengatakan sholat tidak wajib. Misal. Dan yang semisal dengan itu, la yukafar, tidak dikafirkan bijahdin, dengan penentangan dia, sampai tegak pada dirinya hujjah, sampai ada hujjah pada dirinya yaitu ilmu, sampai dia mengetahui hujjah, terus kemudian dia menentang hujjah yang telah dia ketahui tersebut. Waqad yakunu ar-rajulu, dan kadang-kadang orang itu lam yasma', belum mendengar nas-nas, ya nas-nas tentang hukum, sehingga dia mengingkari, tidak tahu nas tentang wajibnya sholat, tidak tahu nas-nas tentang wajibnya haji, sehingga mengatakan itu semuanya tidak wajib. Belum sampai padanya nas, sehingga tidak bisa dikafirkan. Atau dia mendengar nas-nas tersebut, akan tetapi bagi dia nas tersebut lemah. Apakah dikatakan kafir? Tidak. Seperti yang kita contohkan tadi, tahu dalil haramnya musik. Jangan dikira mereka tidak tahu dalilnya. Tahu dalil tentang haramnya musik. Tapi dalil ini bagi dia tidak cocok untuk mengatakan musik itu haram. Karena musyrik itu haram apabila disertai dengan keharaman yang lain. Ya, ya terutama musyrik yang tidak mengundang syahwat, yang tidak mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak melalaikan katanya. Musyrik yang tidak melalaikan itu halal. Sehingga apakah dikatakan fasik? Tidak. Kecuali kalau tahu bahasanya pendapat yang rojah, yang kuat adalah musyrik adalah haram, terus kemudian dia tetap mengatakan boleh halal, fasik. Dia telah mendengar nas-nas, akan tapi bagi dia nas itu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tahu nas-nas bahwa wajib menetapkan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi dia nas-nas tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan sifat. Karena apa? Bagi dia menetapkan sifat untuk Allah taala itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, apakah dikatakan fasik? Tidak. Au 'aradaha 'indahu mu'aridun akhar au jaba ta'wilaha, atau telah membantah nas-nas tersebut sampai kepadanya bantahan orang-orang yang membantah, yang mengharuskan nas-nas itu ditakwil. Yaitu wajib bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat sebagaimana ini adalah amal atau keyakinan para salaf. Akan tetapi ada yang membantah sampai kepada dia bantahan, tidak boleh menetapkan sifat. Iya, akidah salaf itu selamat, akidah salaf itu aslam, tapi khalaf itu ahkam, lebih hikmah karena mentakwil, mencari makna-makna, sehingga bantahan tersebut mengatakan jangan menetapkan sifat, karena menetapkan sifat itu menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga mengharuskan nas-nas itu ditakwil. Wa in kana mukhtian, walaupun ketika dia mentakwil itu salah, dia enggak boleh. Sehingga apa? Sehingga la yukaffar atau la yufassaq, tidak dikafirkan dan tidak difasikkan. Ya, karena apa? Ya, karena bisa jadi belum tahu dalilnya, atau kalau tahu dalilnya bagi dia dalil itu lemah, atau ada bantahan dari orang lain yang membantah nas tersebut, yang nas itu harus ditakwil supaya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, walaupun itu salah, akan tetapi tidak dikatakan fasik, apalagi dikafirkan. Wa kuntu daiman udzakir, dan dahulu aku selalu mengingatkan dengan hadis yang ada di dalam Sahihain firrajul, pada diri seseorang yang telah mengatakan idza mittu, apabila aku mati fahrikuni, bakarlah aku, tsummashquni, kemudian apa, lembutkanlah aku, ya setelah dibakar kemudian diremuk, tsummadzaruni fil yam, kemudian tebarkanlah abuku yang telah halus fil yamni, di lautan. Fa wallahi, demi Allah, apabila Allah menetapkan untuk mengadabku, menetapkan aku untuk diadab, Allah tidak mengadabku. Maka Allah taala memerintahkan kepada bumi, kumpulkan, dikumpulkan jasadnya yang telah halus, yang telah ditebar dikumpulkan oleh bumi sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah bertanya, lima fa'alta, kenapa kamu melakukan ini? Khasyiatuka, karena takut kepadamu. Allah mengampuninya. Ini adalah amal kekufuran. Kalau mengingkari kudrah, kenapa ini kekufuran? Mengingkari kudrah Allah, mengingkari kemahamampuan Allah, yaitu dia memahami, menyangka kalau dibakar kemudian dihaluskan dan disebar ke laut, ya, Allah tidak akan mengadabnya karena hilang. Ya, hilang. Dianggap enggak ada setelah ini. Dikira Allah tidak mampu membangkitkannya, menghidupkannya di alam barzakh. Sehingga kalau hilang, sehingga aku akan selamat dari azab. Itu yang dia kira, yang dia sangka. Mengingkari kemahamampuan Allah, kudrah Allah, ini adalah kufur. Akan tetapi kenapa Allah mengampuni? Karena tidak tahu. Dikira Allah tidak membangkitkan, Allah tidak menghidupkan, dikira Allah tidak mengazab dengan perbuatan ini. Allah Ta'ala mengampuni karena ketidaktahuan dia akan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihadza, dan dengan ini, ulima, telah diketahui perbedaan antara al-qaul wal-qa'il wa bainal fi'il wal-fa'il. Kita ketahui antara ucapan dan orang yang mengucapkan. Kita tahu perbedaan antara perbuatan dan orang yang berbuat. Artinya apa? Ucapan yang itu merupakan ucapan kekafiran, perbuatan itu ada yang merupakan perbuatan kekafiran, ini hukumnya tidak sama antara ucapan dengan orang-orangnya yang mengucapkan atau yang berbuat. Ya. Apakah semua orang yang mengucapkan atau melakukan kekafiran atau kefasikan dikatakan kafir atau fasik? Tidak, karena hukum antara ucapan dengan orang yang mengucapkan ini beda. Iya, ini adalah ucapan kekafiran, tapi pelakunya belum tentu dihukumi kafir. Ini adalah kefasikan, belum tentu pelakunya dikatakan fasik. Belum tentu, kenapa? Ya, sebenarnya seperti tadi yang kita sebutkan, syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Dan barangkali tahu kalau itu kekafiran atau kefasikan, akan tapi dia dipaksa untuk mengucapkan atau melakukannya. Ini penghalang. Atau mengucapkan tidak sadar, ini penghalang. Sehingga hukum antara ucapan dengan pengucapnya, perbuatan dengan pelakunya, ini berbeda. Bisa jadi ucapan itu kekafiran tapi orangnya masih mukmin. Ya. Perbuatannya itu kefasikan, akan tapi orangnya masih baik, muslim yang baik, yang adil, memiliki adab kehormatan, tidak dikatakan fasik karena tadi alasannya. Ya. Sehingga man tabayyana, barang siapa yang telah jelas lahul haq, telah jelas al-haq bagi dia, tahu ini adalah kesyirikan, tahu ini adalah kefasikan, kemaksiatan, faham, fa asarra ala mukhalafati, dia tetap bersikukuh di atas penyimpangannya tersebut, di atas kekafiran dan kefasikannya tersebut. Kenapa? Taba'an, karena mengikuti, li'tiqadin kana ya'taqiduhu, karena mengikuti keyakinan yang dahulu dia pernah yakini. Ya, tahu bahasanya akidah salah benar, tapi dulu sebelumnya dia Asy'ari. Ya. Tahu akidah salaf itu benar, tapi enggak mau meninggalkan akidah Asy'arinya. Nah, ini apa? Fasik. tahu akidah Jahmiyah itu sesat, ya, tahu akidah salaf itu hak, tapi tetap mengikuti akidah sebelumnya karena dahulu dari kecil saya dididik di atas akidah ini, kafir. Tahu Rafidah itu sesat. Yang wajib bagi kita adalah memuliakan para sahabat. Tapi tetap mengikuti akidahnya terdahulu. Au madhu'in, atau dia tahu kebenaran akan tetapi tidak mengikuti kebenaran. Karena apa? Pengikut. Dia telah diikuti. Kana yu'azzimuhu, yang pengikut tersebut memuliakan, mengagungkannya. Sudah terlanjur tenar, sudah terlanjur banyak pengikut, ya. Takut nanti santri-santrinya meninggalkan dia, takut nanti kehilangan pengikut, sehingga dia tetap berada di atas akidah kesyirikan. Kenapa enggak mau meninggalkannya? Takut kehilangan pengaruh. Nah, ini apa? Kafir. Au dunya, atau takut kehilangan dunianya. Kana yu'athiru, yang dia mengedepankan dunia tersebut. Ya. Ya, ma'ruf ya. Ya, kalau mau mengatakan ini adalah bid'ah, nanti tidak diundang tahlilan, akhirnya berkurang penghasilannya. Mengatakan maulid Nabi bid'ah, takut mengatakan demikian. Tahu kalau itu bid'ah, tapi tidak mau mengatakannya. Kalau mengatakan demikian, nanti tidak diundang acara maulid Nabi. Ya, kalau tidak ada maulid Nabi, tidak ada tahlilan, yasinan banyak, maka yang demikian ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka, para tokoh-tokoh itu. Ya, takut kehilangan dunia. Ini kalau itu amal kesyirikan, kekafiran, ya kafir. Kalau itu amal kefasikan, maka fasik. Ya. Fa innahu yastahiqu ma yaqtadhihi tilkal mukhalafah. Ya, dengan sebab-sebab tadi, yang tahu kebenaran tapi tetap di atas penyimpangannya, kefasikan atau kekafiran. Ya, tetap karena apa? Karena mengikuti akidahnya yang terdahulu, atau karena takut kehilangan pengikut, atau takut kehilangan dunia, maka dia berhak untuk dihukumi apa yang diharuskan oleh penyimpangannya. Kalau penyimpangannya itu mengharuskan dia kafir, ya kafir. Kalau penyimpangannya itu mengharuskan dia fasik, maka dia fasik. Min kufrin au fusukin, baik itu dari hukum kekafiran atau kefasikan. Baik. Kemudian penutup, ya, secara singkat kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, Syekh Utsaimin Rahimahullah Ta'ala, ya, karena kita melihat banyaknya amalan-amalan kekafiran dan banyaknya orang-orang yang mengamalkan kekafiran tersebut, baik itu dikarenakan ketidaktahuan atau dikarenakan tahu akan tapi mengikuti hawa nafsu, ya, maka fa'alal mu'min, wajib bagi seorang mukmin untuk membangun akidahnya supaya selamat dari kekafiran dan kefasikan. Wajib bagi seorang mukmin untuk membangun akidahnya dan amalannya di atas Alkitab dan As-Sunnah. Hendaknya Alkitab wa Sunnah itu menjadi imam yang dia mengambil cahaya dari Kitab wa Sunnah tersebut, dan dia berjalan di atas metode Alkitab wa Sunnah. Maka itulah siratul mustaqim. Dan waspadalah dari orang-orang yang membangun akidah dan amalnya itu di atas madhab tertentu. Ya, waspadalah dari mereka yang membangun akidah dan amalnya di atas mazhab tertentu yang menyelisih Alkitab wa Sunnah, membangun akidahnya di atas akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, dan sebagainya dari akidah-akidah yang menyimpang. Ya, yang mana mereka apabila melihat nas-nas Al-Quran atau Sunnah yang menyelisihi mazhabnya, maka dia berusaha untuk membawa nas-nas Alkitab wa Sunnah tersebut dibawa kepada mazhabnya, kepada yang sesuai dengan mazhabnya, sehingga Alkitab wa Sunnah itu dijadikan pengikut kepada mazhabnya, bukan diikuti, akan tetapi Alkitab wa Sunnah itu dijadikan pengikut, diikutkan kepada mazhabnya, jadikan sesuai dengan mazhabnya. Adapun mazhabnya sebagai imam yang diikuti, ini banyak contohnya. Ya. Karena itu mereka itu apa? Beramal dulu kemudian mencari dalil. Nah, ini mazhab dijadikan sebagai imam, Alkitab wa Sunnah sebagai apa? Pengikut. Ya. Misalnya apa? Maulid Nabi. Ya. Jelas-jelas tidak ada asalnya dari Rasulullah itu diada-adakan. Bahkan yang mengadakan pertama kali adalah Syiah, Rafidhah, Imamiyah. Mereka tahu itu. Ya, terus kemudian dicarikan dalil untuk mendukung, untuk membenarkan bid'ahnya ini. Ya, berarti apa? Al-Quran atau Sunnah dijadikan untuk mengikuti madhabnya. Madhab sebagai imam yang diikuti, Al-Kitab wa Sunnah dijadikan pengikut terhadap madhabnya. Ya. Atau melakukan amal kesyirikan, ya, tawassul kepada orang yang telah mati, ya, carikan dalilnya, wabtahu ilaihil wasilata, ya, itu dalil mereka, wabtahu ilaihil wasilata, carilah kepada Allah Ta'ala wasilah, perantara. Di antara perantara apa? Di antara perantara adalah apa? Orang yang telah meninggal, orang soleh yang telah meninggal. Carikan dalilnya. Ya. Padahal wasilah di sini artinya apa? Amal soleh, wasilah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waspadalah dari apa yang dilakukan oleh mereka yang menjadikan akidah dan amalnya itu dibangun di atas mazhab tertentu yang menyelisih Alkitab wa Sunnah, sehingga Alkitab wa Sunnah itu dijadikan pengikut dan madhabnya itu yang diikuti, yang jadikan imam. Maka ini tariqun min turuqi ashabil hawa, adalah jalan para pengekor hawa nafsu, bukan jalannya orang yang mengikuti petunjuk hidayah. Allah Ta'ala mencela mereka. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa ma man fihinna. Surat Al-Mu'minun ayat 71. Kalau seandainya al-haq itu dijadikan mengikuti hawa nafsu mereka, langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya rusak. Maka wan-nadhir, orang yang memperhatikan, fi masalikin nas, pada jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia pada perkara ini, pada bab ini, ya, yang membangun akidah dan amalnya tidak di atas Alkitab wa Sunnah, tidak dengan faham salaf, sehingga mereka melakukan kefasikan atau bahkan kekafiran, maka yarul ajab, melihat keanehan-keanehan, sehingga dia akan tahu, mengerti bagaimana besarnya kebutuhan dia untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta untuk ditetapkan di atas al-haq dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari kesesatan dan penyimpangan. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala dengan jujur, dengan benar, dan meminta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan merasa butuh kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkabulkan permintaannya tersebut. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala petunjuk supaya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan. Fa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana mimman ra'al haqqo wattaba'u wa ra'al batila batilan wajtanabahu. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang melihat kebenaran dan yang mengikutinya, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang melihat kebatilan dan meninggalkannya. Ya, doa beliau panjang. Ya, tamma, telah selesai ya, penulisan kitab ini pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Pada tanggal 15 Syawal tahun 1404 Hijriah. Masya Allah, sudah lama sekali. Ya, sekitar 40 tahun yang lalu. Dengan penulisan Al-Faqir Ilallah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'an. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, menambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengenalan terhadap sifat-sifat-Nya. Dan mudah-mudahan dengan ini kita dijauhkan dari paham-paham yang batil, yang menyimpang dalam masalah ini. Dijauhkan dari paham Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Untuk berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang asma, tentang asmaul husna, nama-nama Allah Ta'ala, mempelajari nama-nama Allah, maknanya, dan juga bagaimana mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kalau kita tahu nama Allah adalah Al-Khaliq, harusnya apa yang kita amalkan? Kalau tahu makna Ar-Rahman, bagaimana seharusnya yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tahu Allah Ta'ala Al-Qadir, yang Maha Kuasa, maka apa yang seharusnya yang kita lakukan kalau Allah Ta'ala itu Maha Kuasa? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.